Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya atau masih pada pelajaran ke-8. Masih pada pelajaran ke-8 dari buku yang pertama atau jilid pertama ini. Kita buka halaman 42, pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8. Kita baca kembali Ad-Darsu Ats-Tsamin, pelajaran ke-8. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Ismu at-tajiri Mahmudun wa ismu at-tabibi Sa'idun. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Nah, dari kalimat-kalimat yang disebutkan di sini ada latihan-latihannya. Latihan pertama menjawab soal-soal berikut ini sesuai atau jawabannya sesuai dengan kalimat-kalimat yang telah disebutkan pada pelajaran ke-8. Nah, tamarin, kita langsung masuk pada latihan karena pelajaran ini sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Tamarin, latihan-latihan. Yang pertama, latihan 1, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, nomor 1 Al-Akh Abu Saufa, silakan dimulai. Naam Ustaz, bismillah. Man hadzar rajulu wa man dhalikar rajulu? Hadzar rajulu tajirun wa dhalikar rajulu tabibun. Naam, man hadzar rajulu wa man dhalikar rajulu? هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. الأخ أبو أحمد بطن سلكن. نعم أستاذ. ما اسم التاجر؟ اسم التاجر محمود. نعم. ما اسم التاجر؟ اسم التاجر محمود. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Masmut tabibi Sa'idun. Masmut tabibi ismut tabibi Sa'idun. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Min aina sayaratut tabibi? Hadi minal Minal yabani. Naam. Min aina sayyaratu, min aina sayyaratut tabibi? Jawabannya sayyaratut tabibi minal yabani. Naam. Sayyaratut tabibi minal yabani. Naam, sayyaratut tabibi minal yabani. Berikutnya Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Nama Ustaz. Bismillah. Min aina sayyaratut tajiri? Min amri Naam. Min aina sayyaratu tajiri? Sayyaratu tajiri min Amerika. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa, silakan. Aina baitut tajiri? Baitut tajiri amamal masjidi. Aina baitut tajiri? Baitut tajiri amamal masjidi. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam. Aina baitut tabibi? Baitut tabibi khalfal madrasati. Aina baitut tabibi? Baitut tabibi khalfal madrasati. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan kedua, iqra' waktub, baca dan tulislah. Di sini kita suruh membaca. Semuanya tidak ada harokatnya ini. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Mulian, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Hadzal waladu Khalidin wa dzalikal waladu Muhammadin. Ulangi lagi. Hadzal waladu. Hadzal waladu Khalidin wa dzalikal waladu Muhammadin. Naam. Hadzal waladu tadi dibaca Khalidin wa dzalikal waladu Muhammadin. Pertanyaannya, kenapa dikasih kasrah Khalidin dan Muhammadin? Al-Akh Abu Mulian. Kenapa dibaca dengan kasroh pada kata Khalidin dan Muhammadin? Karena bentuk mudhof mudhof ilai. Karena bentuk mudhof mudhof ilai. Berarti Khalid dan Muhammad itu mudhof ilai. Begitu. Mudhofnya yang mana kalau begitu? Gimana Al-Akh Abu Mulian? Oh ya Ustaz. Wan. Khalidun. Khalidun. Khalidin. Khalidun. Naam, Khalidun. Hadzal waladu, ulangi. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Naam. Kalau Khalidun di sini berarti sebagai apa? Mudhof. Tidak ada mudhof-mudhof ilaih di sini. Khalidun sebagai khabar. Muhammadun juga sebagai khabar. Hadzal waladu itu mubtada'nya. Dzalikal waladu itu mubtada'nya. Baik. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Ya, nah Ustaz. Bismillah. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalika ar-rajulu muhandisun. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikal rajulu muhandisun. Muhandisun. Ahsanta. Al-akh Abu Salwa, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Syuhada, silakan. Ustaz, bismillah. Hadhihi sayyarati li Aliin wa tilka li Khalidin. Coba diulang lagi. Hadhihi hadhihi sayyaratu li Aliin wa tilka li Khalidin. Naam, ahsanta. Hadhihi sayyaratu li Aliin wa tilka li Khalidin. Berikutnya al-akh Imam, silakan. Bismillah. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Naam, hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbas. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Hiya li Abbasin. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Ahadal baitu la huwa lil mudarrisin. Ahadal baitu lit tabibi la huwa lil mudarrisi. Naam. Al-akh Abu Hanan, silakan. Naam, Ustaz. Ahadal ahadat darajatu libnul muaddini. Naam. Naam. Ahadihi darajatu libnil muaddini. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. نعم الأخ أمار. نعم أستاذ. نمبر 9 أستاذ. نعم نمبر 9. من هذا الولد هو طالب من العراق. نعم من هذا الولد هو طالب من العراق. Ahsantum barakallahu fikum, masih ada. Taib. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Nomor ini loncat ini nomornya. Salah ini. Nomor 10 itu, bukan nomor 11. Silakan Al-Akh Abu Ahmad. Naam Ustaz. Adzalikal baitu jadidun la huwa qadimun jiddan. Adzalikal baitu jadidun la huwa qadimun jiddan. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Hadhihi sayyaratu min al-Yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu min al-Yabani wa tilka min Amerika. Di cetakan yang lain, wa tilka min Swissaro. Naam. Sebagian cetakan ditulis dengan min Amerika. Naam. Sebagian yang lainnya ditulis Swissra. Swissra. Naam. Yakni dari Swiss. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, semuanya sama. Artinya sama. Kata tersebut diakhiri dengan alif. Diakhiri dengan alif. Yakni hukumnya sama. Hukumnya sama. Boleh min Amerika atau min Indonesia atau yang lainnya. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Hadas sikkinu minal Almania wa tilkal mil'aqatu min inkaltaru min inkaltari. Diulang lagi, hadas sikkinu. Ada sikinu min Albania watilkal mil akotu min in kalpari. Nam in kal min in kalpari. Nam in kaltaro. Hada sikinu min Albania watilkal mil akotu min in kaltaro. Ya, ini dari Inggris. Almania diartikan dengan Jerman. Tip selesai. Latihan kedua. Latihan kedua sudah selesai. Kita masuk latihan ketiga. Latihan tiga. Iqra'il mithal al-ati thumma hawwili al-jumal al-atiyata mithlahu. Bacalah contoh berikut ini. Summa hawwilil jumalal atiyata mithlah. Kemudian rubahlah kalimat-kalimat setelahnya sama seperti contoh tersebut. Kita baca contohnya. Hada kitabun. Ini kitab. Perhatikan tidak ada alif lamnya. Hada kitabun. Hada mubtada, kitabun khabarnya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kemudian dikasih alif lam di sini. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Taib. Nomor satu. Berarti di sini diberi alif lam. Diberi alif lam. Kita mulai dari Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Nah. Bismillah. Hadza tabibun. Hadza tabibu minal Hindi. Ahsanta. Hadza tabibun. Hadza tabibu dikasih alif lam. Hadza tabibu minal Hindi. Berikutnya al-akhabu. Naam, posisinya berubah ini. Al-akhabu Hanan, silakan. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. هذه السيارة هذه سيارة. نعم. هذه السيارة للمدير. نعم. Berikutnya الأخ أبو خنسة, silakan. نعم أستاذ. ذلك ولد. ذلك الولد ابن المدرس. Dzalika waladun. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Naam. Berikutnya al-akh Abu Khadijah, silakan. Tilka sa'atu li Abbasin. Yang mana ini? Nomor 4, coba diulangi. 3. Tilka sa'atu li Abbasin. Apa beda lagi cetakannya? Di sini taib. Kalau seumpama pakai Abbas juga boleh. Tilka sa'atun. Tilka sa'atu li Abbasin. Atau di sini cetakan ini disebutkan tilka sa'atun. Tilka sa'atu min Swissra. Nah. Tapi berikutnya tidak mengapa. Al-Akhabu Mulyan, silakan. Nah, Ustaz. Haza baitun. Haza baitul limuhandisi. Diulangi, haza baitun. Haza baitun. Haza baitu. Kasih alif lam. Baitul. Hazal. Hazal baitu lil muhandisi. Hadal baitu lil muhandisi. Naam. Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Ya, naam Ustaz. Hadha qalamun. Hadha qalamun. Hadha qalamun. Li Abbasin. Naam, hadha qalamun. Hadzal qalamu li Abbasin. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Dzalika rajulun. Dzalika rajulu muadzinun. Dzalika rajulun. Dzalika rajulu muadzinun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Naam Ustaz. Hadihi baydatun. Hadihil baydatu kabiratun. Naam, hadihi baydatun. Hadihil baydatu kabiratun. Al-Akhabu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Hadha mindilun. Hadhal mindilu wasikhun. Hada mindilun. Hadal mindilu wasikhun. Al-Akhabu Shuhada, silakan. Naam Ustaz. Hazihi haqibatun. Hazihil haqibatu lil mudarrisi. Hazihi haqibatun. Hazihil haqibatu lil mudarrisi. Naam, selesai latihan tiga. Baik, sebelum kita lanjutkan latihan keempat, ada yang ingin ditanyakan? Baik itu berkaitan dengan makna ataupun yang lainnya, silakan kalau ada. Afan Ustaz, mau tanya sedikit. Nah, silakan. Di nomor 1. Di nomor 1 itu kan hazal waladu khalidun ya. Betul. Itu artinya kan, kalau salah mohon diluruskan, anak laki-laki ini bernama Khalid ya Ustaz ya? Betul. Makna secara bebasnya seperti itu. Ya berarti gak usah pakai ismu, gak apa-apa ya Ustaz? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu hanya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia saja kan. Ini, anak ini adalah Khalid. Itu juga bisa. Anak ini Khalid. Sesuai dengan bahasa kita yang lebih fasih atau yang lebih mudah difahami bagaimana. Hadzal waladu Khalidun. Anak ini adalah Khalid misalkan. Atau anak ini bernama Khalid. Lebih mudah untuk difahami. Nah, jadi tidak harus dari sisi penerjemahan, sisi mengartikannya, tidak harus kata per kata itu diterjemahkan sesuai dengan artinya. Tapi kita bisa menerjemahkan atau menggunakan kalimat yang bisa difahami di bahasa yang akan kita terjemahkan itu. bahasa Indonesia, misalkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ya lebih mudah difahaminya bagaimana? Lebih mudah difahaminya bagaimana? Gunakan pakai bahasa itu. Intinya tidak harus pakai ism pada kalimat ini. Nah, demikian al-akhabu khansa. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Ada yang lain? Silakan. Untuk menanya. Taib, satu-satu. Al-akhabu saufa dulu. Lanjut nanti al-akhabu hanan. Silakan. Nah, Ustaz. Latihan 2, Ustaz, untuk yang nomor 8. Ini kan di sini ahadihi darajatu libnil muadzini. Itu libnil atau libnul muadzini ya, Ustaz? Mohon penjelasan ulang, Ustaz. Nah, li itu huruf jar. Li itu huruf jar yang artinya milik. Menunjukkan makna kepemilikan. Maka ketika ada huruf jar, ketika ada huruf jar, kata yang setelahnya harus majrur. Apa kata yang setelahnya? Di sini ibnu. Ketika dimasuki huruf jar li, maka dibaca libni. Libni. Kenapa dibaca libni bukan li ibni? Karena hamzahnya hamzah wasol. Hamzahnya hamzah wasol. Maka ketika ada kata yang berada di depannya atau huruf kemudian ingin disambung, maka hamzah wasolnya tidak dibaca. Libni. Libni. Ibni majrur karena ada huruf jar. Kemudian al-muadzini majrur. Kenapa? Al-akhabu sofa muadzini. Dihukumi mudhaf ilaih, Ustaz. Naam, ahsanta. Karena dia mudhafun ilaih. Karena dia mudhafun ilaih. Nah, ini juga sebagai tanda atau bukti atau contoh yang menjelaskan bahwa mudhaf tidak ada ketentuan harokatnya. Berbeda dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus majrur. Mudhaf ilaih harus majrur. Sementara ini yang kita ketahui, majrur itu harokatnya kasroh. Itu dulu. Ya. Kalau mudhaf, apakah harus kasroh? Apa harus dhammah? Apa harus fathah? Ya tergantung. Tergantung dengan kata yang ada di depannya. Gitu kan. Nah, contohnya di sini, karena ada huruf jar, maka mudhafnya juga harus majrur. Disebabkan ada huruf jar. Kalau tidak ada apa-apa di depannya, contohnya misalnya ibnul muadzini. Ibnul muadzini mujtahidun misalnya. Ibnul muadzini. Di sini mudhafnya yaitu ibnu berharakat dhammah. Berharakat dhammah. Jadi intinya mudhaf harakatnya itu bisa berubah-ubah tergantung dengan kata yang ada di depannya. Dan itu nanti insya Allah akan ada pelajarannya tersendiri. Bi'idnillahi azza wa jalla. Jadi kesimpulannya, pertanyaan tadi, libni dibaca kasroh karena ada huruf jar yaitu li. Demikian Allah Abu Sobat. Nah, Ustaz, sudah jelas Ustaz untuk mudhaf berarti tidak ada ketentuan harokat ya, mengikuti huruf di depannya ya, Ustaz. Nah. Taib, silakan Al-Akh Abu Hanan. Afwan Ustaz, tadi sudah ditanyakan Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Taib, ada yang lain? Kalau dari sisi arti, makna sudah dipahami ya. Ini antum semuanya sudah membaca kata atau kalimat-kalimat yang tidak ada harokatnya ini. Nah. Taib, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan sampai latihan 3. Kemudian, bi'idnillahi azza wa jal, pertemuan berikutnya kita akan baca latihan 4. Sampai terakhir insyaallah taala. Kemudian nanti kita akan jelaskan kembali apa sih perbedaannya hadza tabibun tidak pakai alif lam lalu diberi alif lam hadza tabibu minal hindi hadhihi sayyaratun hadhihi sayyaratu lil mudiri. Apa perbedaannya sisi maknanya dan kedudukan kata perkatanya, insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan kembali, walaupun sudah pernah atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan, tapi tidak mengapa untuk diulang supaya mudah untuk diingat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membaca pelatihan keempat, lima, dan enam biidnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.